visual. Aku telah menyadari ditipu teknologi. Di sosmed bidadari aslinya kaya tai. Aku suram menyesal kenal dengan virtual. Di wujud aslinya tak serupa dengan visual. Aku telah menyadari ditipu teknologi. Di sosmed bidadari aslinya kaya tai. Kulihat dari IG, boleh aja sih, tapi napa begini, aneh sekali. Memang bullshit faktanya, tertipu oleh dia, hingga merasa bangga, tipu dunia maya. Andai aku dapat mengulang waktu, mungkin aku tak terjebak di situ. Ku menyesali semua perbuatanku, medsos bisa saja membuatmu bisu. Ku sudah menyesal, main media sosial. Cewek-cewek lokal, tapi tak sesuai visual. Aku sudah menyesal kenal dengan virtual. Di wujud aslinya tak serupa dengan visual. Aku telah menyadari ditipu teknologi. Di sosmed bidadari aslinya kaya tai. Aku sudah menyesal kenal dengan virtual. Di wujud aslinya tak serupa dengan visual. Aku telah menyadari ditipu teknologi. Di sosmed bidadari aslinya kaya tai. Jangan sampai tertipu dunia maya. Ngaku Toyota Supra, kok malah Agya. Jangan mudah terbawa oleh suasana. Awalnya surga, kok malah jadi neraka. Sosial media, Windows dunia, membuat lupa hingga menjadi gila. Tetap hati-hati, kalaupun kenal cewek, jangan langsung COD, bisa saja gak cewek. Yeah, suruh menyesal kenal virtual. Suruh menyesal kenal virtual.